Aku suka bodiku yang mama muda, mama muda. Bodi mama muda. Ladies and gentlemen, performance by Anas Tuki. Aku suka bodiku yang mama muda. Ladies and gentlemen, performance by like a motherfucker. Trump's the motherfucker.